di fogli no le no fogli la vi Mokana maiga sarà bara leila Ah, le kuma be foyam Artisti kam be foyam vi Ah, le kuma be foyam Alingara ya kuma di fo Noni makono makono barankar faila Moloko makotilela Moloko moluye makotilela Jemana makudem sotigila wei Moloko makotilela Moloko moluye makotilela Pongoto makotibirila la wei Moloko makotilela Moloko moluye makotilela Moloko no makona folotigila wei Zaramani lambe makele manyi wote Kini bila molu kamfewe Moho bimo manyinde Kabansi bona kawaisi bona Ola wili balma ya dema Kabansi bona kawaisi bona Ola wili balma ya dema Bimo do mila dienya wolo San loro di San loro te che tere loro Maragnere che mana mana moye Overo tu nyama famu Maragnere che don giri lalai Overo tu nyama famu Kana la mola kalu soronile Kana la mola kalu ye kelenye Kana la mola kalu ye kankele mfola Kana la mola kalu ye dominikela Moho Moma nyi moho mana molo Abi tunyade Tunya Moma na molo Abi tunya Mo Moma nyi moma na molo Abi tunyade Tunya Moma na molo Abi tunya Sombila Sontila Nening sheri farana lomina Misiluma bindomu olom Nening sheri farana lomina Kele maboka lo maboko olom Nening sheri farana lomina Nyajike la sankiseleli Nening sheri farana lomina Jina luma tolonke olom Mo, mo manyi mo mana molo Abitu nyade Oscar Hernández, el piano del año.